Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa Hang TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendengarkan siaran langsung pada pagi hari ini untuk membahas salah satu topik yang insyaallah ta'ala tidak asing lagi bagi kita, yaitu ruqyah ala nabi. Seperti apa ruqyah ala nabi? Insyaallah ta'ala beberapa menit kemudian insyaallah akan kita bahas. Pemirsa Hang TV rahimani wa rahimakumullah, salah satu yang disyariatkan oleh agama kita yaitu ruqyah syar'iyah, ruqyah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Di samping kita mendapatkan kesembuhan yang Allah sembuhkan buat kita, dan juga akan mendapatkan keberkahannya. Kenapa kita mendapatkan keberkahan? Karena kita mengikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hal ini yang dibiasakan oleh para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu yang saleh, baik yang pernah dipraktikkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pernah diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan seluruh ulama ahlu sunnah sepakat bahwa ruqyah itu disyariatkan. Maka dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa kita sedikit menjelaskan berkaitan dengan bagaimana ruqyah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lihat beberapa kitabnya para ulama banyak menulis berkaitan ruqyah. Ada beberapa ayat-ayat yang dijelaskan oleh mereka, sehingga kita tinggal membahas, menjelaskan berkaitan hal ini, kemudian kita mengikutinya. InsyaAllah ta'ala akan mendapatkan manfaat yang besar, manfaat yang agung dari ruqyah syar'iyah tersebut. Maka pada kesempatan ini kita akan menjelaskan beberapa hadis yang kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau sakit. Walaupun masalah ruqyah ini banyak buku-buku ditulis oleh para ulama membaca ayat-ayatnya, tetapi bagaimana teknik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meruqyah dirinya, keluarga, maksud keluarga di sini istri dan anak beliau atau cucu beliau. Nah, ternyata disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu mengatakan, "Kana istaka nafasan 'ala nafsihi bil mu'awwidat wa masaha 'anhu bi yadihi. Falamma istaka waj'ahu alladhi tuwaffiya fihi. Tawfiqtu anfithu 'ala nafsihi bil mu'awwidat alladhi kana yamfitu wa amsahu biyadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an." Aisyah radhiyallahu mengatakan, "Kana ishtaka nafatha ala nafsih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau sakit, beliau membaca muawwidhatain. Beliau membaca muawwidhatain, yang dimaksud di sini adalah membaca surat Al-Falaq An-Nas. Yang dimaksud di sini adalah dua surat memohon perlindungan sekaligus memohon kesembuhan. Lalu beliau meniupkan pada kedua telapak tangannya. Beliau membaca surat Al-Falaq An-Nas, kemudian beliau meniupkan di keduanya, di telapak tangan, kemudian beliau mengusap ke seluruh tubuhnya. Ini adalah ruqyah yang sederhana, ruqyah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis ini bahwa disyariatkan untuk meruqyah diri sendiri. Kemudian hadis ini dilanjutkan, lama ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sakit, beliau sallallahu alaihi wasallam dibacakan oleh Aisyah ke telapak tangan beliau, kemudian beliau mengusapkannya ke seluruh tubuh. Nah, dilihat dari hadis ini, dijelaskan oleh para ulama ada beberapa faedah yang agung yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini dijelaskan oleh Aisyah. Yang saya lihat, hampir semua hadis-hadis yang berkaitan dengan teknik ruqyah mandiri itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena salah seorang istri Nabi yang paling dekat dengan beliau adalah Aisyah, sekaligus beliau adalah istri yang paling cerdas. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ruqyah ala Nabi SAW adalah praktis, simple, tidak terlalu ribet. Maka bagi siapa saja kaum muslimin dan muslimat yang ingin belajar ruqyah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu sulit. Ternyata sangat sangat mudah sekali. Nah, kita lihat hadis tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau setiap beliau sakit, beliau membaca al-muawwidat, surat Al-Falaq An-Nas di telapak tangannya. Nah, sakit yang dimaksud di sini bukan hanya sakit medis atau bukan hanya sakit yang kemasukan jin, tapi semua penyakit, baik sakit yang disebabkan karena gangguan jin, sakit disebabkan karena ain, sakit disebabkan karena sihir, atau sakit disebabkan karena penyakit-penyakit yang lain. Maka teknik ruqyahnya adalah Nabi SAW tadi membaca surat Al-Falaq An-Nas di telapak tangan. Ternyata dua surah saja. Maka dijelaskan dalam hadis Salim Imam Tirmidzi bahwa sahabat mengatakan, setelah turun surat Al-Falaq An-Nas, Nabi SAW beliau tidak memakai lagi ayat yang lain, sehingga beliau mengandalkan dua surat ini, Al-Falaq An-Nas. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Falaq An-Nas, insyaallah semua orang, dari anak-anak sampai orang yang usia dewasa, insyaallah sangat hafal namanya dua surat ini. Walaupun dia tidak menghafal ayat kursi, walaupun dia tidak menghafal surat-surat yang lain yang panjang, tapi dengan dua surat ini seseorang tersebut mampu meruqyah diri sendiri ataupun mampu meruqyah orang lain. Kemudian faedah yang bisa kita ambil hadis ini, Aisyah tidak menjelaskan berapa jumlah bacaan Al-Falaq An-Nasnya. Tidak jelaskan tadi. Beliau membaca Al-Mu'awwidzat saja. Berarti boleh sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali, boleh sebanyak-banyaknya. Kemudian berbeda dengan meruqyah ketika menjelang tidur. Kalau saya katakan hadis ini berkaitan dengan ruqyah mutlaqah. Ruqyah mutlaqah secara mandiri. Ruqyah yang bersifat mutlak. Yang dimaksud dengan ruqyah mutlak ini adalah tidak dibatasi jumlah bacaan dan tidak dibatasi jumlah usapannya. Berbeda dengan sebelum tidur, disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW setiap beliau tidur, beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 255 atau dikenal dengan ayat kursi. Kemudian beliau membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu di telapak tangan 3 kali. Al-Falaq juga 3 kali. Dan An-Nas 3 kali di telapak tangan kemudian ditiup. Disebutkan dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, beliau mengusap di kepalanya dulu, baru di muka, baru seluruh tubuh. Ini teknik sebelum tidur. Kemudian 3 kali. Maka ini dinamakan ruqyah muqayyadah, yaitu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan 3 kali bacaan, berarti kalau 3 kali tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kemudian jumlah usapannya 3 kali. Nah, tekniknya pun tidak boleh salah, karena dijelaskan adalah dari kepala, dari dan muka, baru dilanjutkan dengan seluruh tubuh yang lain. Nah, ini teknik sebelum tidur. Untuk apa? Dalam rangka penjagaan. Setiap serangan sihir, serangan ain dan santet itu insyaallah taala Allah akan melindungi kita. Sedahsyat apapun jin yang dikirim oleh penyihir, dengan keberkahan usapan ini insyaallah Allah akan melindunginya. Walaupun sihir itu begitu dahsyat. Dan ketika kita mengusap seperti ini, maka seakan-akan ada benteng yang paling kokoh. Kemudian selanjutnya, tadi ketika kita sakit, ini namanya ruqyah mutlaqah, ruqyah mutlak secara mandiri. Karena kenapa dinamakan mutlak? Karena Nabi SAW tadi dan Aisyah radhiyallahu anha tidak menjelaskan jumlah bacaannya dan juga jumlah usapannya. Berarti boleh kurangi, boleh lebih, boleh 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW dan juga Aisyah radhiyallahu anha tadi tidak menjelaskan jumlah usapannya. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca al-falaq an-nas di telapak tangan, kemudian beliau meniupkan di telapak tangan, kemudian diusapkan di seluruh tubuh. Nah, tidak dijelaskan apakah dari muka, apakah dari kepala dulu, dijelaskan. Yang penting kita mengusap ke seluruh tubuh. Nah, ini teknik mengeluarkan. Kalau menjelang tidur tadi teknik untuk penjagaan, karena setan itu paling mereka memperhatikan kaum muslimin pada posisi lemah. Kapan kita lemah? Di saat kita tidur. Maka Nabi SAW mengajarkan solusinya agar kita tidak diserang oleh jin, tidak diserang oleh gangguan sihir dan ain, maka perlu perbentengin diri. Nah, kemudian bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, ini dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari. Bahwa Nabi SAW membaca di telapak tangan surat Al-Falaq An-Nas, jumlahnya terserah, 1, 2 kali, kemudian ditiupkan di telapak tangan, kemudian diusap di seluruh tubuh. Teknik usapannya tidak dijelaskan Nabi SAW. Ada yang inisiatif teknik usapannya seperti tawaf. Nah, kalau mengharuskan seperti tawaf, ini melangkahi sunnah. Karena Nabi SAW tidak menjelaskan harus seperti tawaf. Tapi pertanyaan, boleh enggak seperti tawaf? Boleh, tapi tidak mengharuskan seperti tawaf. Nah, ada yang menjelaskan seperti tawaf begini, ini Nabi SAW tidak menjelaskan demikian. Berarti boleh seperti tawaf, boleh juga dibalik-balik, dan yang penting tadi mengeluarkan. Kemudian jemaah sekalian muliakan, lanjutan hadis ini, tatkala Nabi SAW sakit menjelang wafat, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau membacakan di telapak tangan beliau dan beliau mengusap sendirinya. Nah, dijelaskan dalam Sahih Muslim Rasulullah katakan, nah Sahih Bukhari juga. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha memanfaatkan tangan beliau? Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha memanfaatkan tangan beliau. Nah, kata Aisyah, "Fa innaha a'dhamu barakah min yadi." Karena tangan Nabi SAW itu lebih berkah daripada tanganku, kata Aisyah. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh jasad Nabi itu berkah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Makanya kalau ingin ngalap berkah dengan tubuh Nabi SAW, sebagaimana sahabat dulu, maka disyariatkan, masyhur disyariatkan. Ini sepakat para ulama ahli sunnah. Dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan adanya keberkahan setelah Nabi SAW. Jasadnya para ulama, jasadnya para sahabat, jasadnya para tabi'in, dan para wali-wali Allah setelahnya. Tidak jelaskan. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang terkadang lebih meyakini ada orang-orang tertentu lebih berkah. Sehingga seringkali cium tangannya bolak-balik. Nah, ini kalau kita mendapatkan keberkahan, niatnya mengalap berkah, itu tidak ada sunnahnya. Tapi kalau kita mencium tangan para ulama, sebagian ulama mengatakan adalah boleh dengan catatan dalam rangka litakrim, dalam rangka menghormati ilmunya. Itu adalah mubah, diperbolehkan. Tapi ada sebagian ulama yang menghati-hati, dia tidak mau dicium tangan. Ini ada ulama yang hati-hati. Tapi walaupun secara hukum adalah mubah, boleh-boleh saja. Dengan catatan bukan ngalak berkah, tetapi dalam rangka untuk litakrim, menghormati, bukan litakzim, bukan untuk mengagungkan. Nah, kemudian selanjutnya Aisyah mengatakan tadi, tangan Nabi itu lebih berkah daripada tanganku. Berarti tangan Aisyah berkah dong. Kapan? Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Falaq An-Nas. Ternyata tangan kita pun ketika dibacakan ayat itu mengandung berkah. Nah, berkah adalah bizatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, ini teknik yang paling efektif dilakukan oleh kaum muslimin, oleh kita semua, adalah mengeluarkan jin yang ada di badankan, yaitu teknik usapan. Teknik inilah yang selalu dipraktikkan oleh Nabi SAW untuk diri beliau dan keluarganya. Kemudian ditambahkan dalam surah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, An Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil mu'awwidat, falamma marida marada alladhi mata fihi ja'altu anfathu alaihi wa amsahuhu biyadi nafsihi liannaha kanat a'zama barakah min yadihi. Wa fi riwayatin Yahya bin Ayyub bil mu'awwidat, dari Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat keluarganya sakit, beliau membaca mu'awwidatain. Nah, subhanallah, kita lihat sederhananya ruqyah ala nabi, ruqyah cara Nabi sallam. Hadis yang pertama, Aisyah menjelaskan Rasulullah meruqyah diri sendiri dengan Al-Falaq An-Nas. Setelah dibacakan, kemudian diusap seluruh tubuh. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah meruqyah min ahlihi, keluarga beliau. Siapa keluarganya? Bisa istri, anak, cucu, dan sekitarnya. Nah, kalau beliau melihat istri beliau sakit, anak-anak beliau sakit, atau cucu beliau sakit, beliau sama memakai surat Al-Falaq An-Nas juga. Ternyata sederhana sekali. Subhanallah. Teknik usap ini bukan sekedar mengusap begitu saja. Ternyata mengandung berkah yang luar biasa. Nah, sehingga hadis ini pernah saya uji coba beberapa kaum muslimin. Ada salah seorang ikhwan yang pernah belajar ilmu kebal dengan pernafasan dan memasukkan ilmu kanoragan di tubuhnya. Sehingga setelah saya membacakan ayat-ayat ruqyah yang dijelaskan oleh para ulama, nah, karena ayat ruqyah di dalam Al-Quran dan Sunnah itu semuanya bisa digunakan untuk ruqyah. Dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas boleh dijadikan untuk ruqyah. Sebagaimana Allah katakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Itu ayat yang umum menjelaskan tentang bolehnya meruqyah dengan seluruh ayat Al-Quran. Tapi kalau ruqyah ala Nabi, nah ini. Nah, ada ulama yang menjelaskan ayat ruqyah panjang, surat As-Saff ayat 1-10, As-Jin ayat 1-9, surat Ar-Rahman, Al-Ahqaf, surat-surat yang lain, itu pengalaman para ulama, istihadnya ulama. Walaupun diambil dari hadis umum. Tapi kalau hadis khusus berkaitan ruqyah ala Nabi, berdasarkan Nabi SAW, ternyata surat Al-Falaq An-Nas saja. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sihir, beliau mengambil disertasi dengan kitab ini, beliau menjelaskan, dan juga ada hadis di buku saya ini, bahwa setelah turun surat Al-Falaq An-Nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memakai lagi surat yang lain, dan beliau mengandalkan dua surat yang mulia, Al-Falaq dengan An-Nas. Subhanallah, itu keberkahan surat ini. Nah, jemaah sekalian, bagaimana tekniknya ini? Rasulullah membaca tadi kemudian mengusap dari kepalanya, mukanya, atau di seluruh tubuh istri dan anak-anak beliau. Inilah ruqyah yang sederhana yang barangkali bisa diterapkan oleh kaum muslimin, baik yang ada di rumah ataupun di mana saja berada. Insyaallah teknik ini yang sangat efektif sekali. Nah, kemudian kembali pada kisah tadi, ada seorang ikhwan pernah belajar ilmu kebal. Kemudian setelah saya bacakan beberapa ayat-ayat yang panjang ayat ruqyah, kemudian beliau mengambil pisau dan golok, Nah, Ustaz tolong saya ditusuk. Nah, kemudian saya berusaha tusuk, ternyata golok itu mental. Ya, baca lagi ayatnya. Saya membaca ayat tanpa menyentuh. Dengan metode itu ternyata tidak maksimal. Ya, tanpa mengusap, tanpa ditepuk. Nah, kemudian ditusuk, ternyata mental goloknya. Kemudian saya ikuti metode ini. Saya ingat hadis ini dibacakan di telapak tangan. Ya, terutama surat Al-Falaq An-Nas dan boleh dengan surat yang lain, ya surat Al-Fatihah atau ayat kursi atau Al-Ikhlas boleh. Tapi intinya surat Al-Falaq An-Nas ditiupkan di telapak tangan. Kemudian diusap ke seluruh tubuh. Saya usap berkali-kali. Subhanallah, jin-jin yang numpuk di setiap kulitnya ternyata hilang. Jadi, kemudian Ikhwan tadi mengambil golok, Ustaz tolong saya ditusuk. Kemudian saya tancapkan golok itu di badannya, ternyata alhamdulillah langsung tancap. Nah, tadi kan pertama tidak bisa, tidak mampan. Nah, kemudian setelah melakukan rukyah seperti ini, saya uji coba hadis ini. Ya, subhanallah, begitu luar biasa dahsyatnya. Padahal saya sudah berusaha baca ayat, ternyata jin yang tinggal di kulitnya, karena orang kebal itu jin tinggal di setiap kulitnya itu, terutama di punggungnya biasanya. Setiap orang bacok atau ditusuk tidak mempan. Siapa yang menghalangi tadi? Karena ada setan yang tinggal di kulit-kulitnya itu. Nah, bagaimana untuk melunturkannya? Ternyata teknik usapan. Terus subhanallah, begitu dahsyat usapan seperti ini. Ya. Ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu teknik sederhana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, kemudian bagaimana teknik usapan ini? Tentunya kalau dilihat dari tadi tidak dijelaskan bagaimana tekniknya, maka boleh baik dari muka kita usap, kepala berurut. Nah, konsentrasi. Nah, baru dikeluarkan nanti. Nah, bagaimana teknik mengeluarkannya juga tidak dijelaskan hadisnya. Tidak dijelaskan secara dalil syar'i teknik mengeluarkannya. Nah, tentunya berdasarkan pengalaman saya, tentunya bisa teknik mengeluarkannya itu bisa diusap dari perut, ingin mengeluarkan misalnya barangkali ada sebagian kaum muslimin yang makan di warung yang pakai penglaris, terkadang jinnya masuk di perut, maka bisa diusap dari perut, ditekan usuk, kemudian arahkan ke mulut, sehingga nanti bisa keluar lewat muntah. Terkadang ada orang yang bisa dirukyah kemudian tidak bisa lewat muntah, karena tidak harus lewat muntah, bisa lewat sendawa. Ada juga yang tidak bisa lewat dua jalur itu, sendawa dan muntah, kemudian bisa lewat pori-pori, lewat keringat. Diusap begini pun bisa keluar ya. Nah, dia rontok bersama usapannya. Nah, kemudian kalau memang tidak bisa lewat sendawa, bisa lewat keringat. Diusap lewat keringat. Kemudian bisa lewat usapan kalau di daerah perut sini, arahkan lewat pipis. Biasanya kalau jin yang ada di rahim, yang ada di daerah perut, yang ada di daerah di sekitar kemaluan, maka insya Allah Ta'ala bisa keluar lewat pipis, lewat buang air kecil. Dan terkadang kalau ada jin yang tinggal di belakang sini, arahkan lewat buang air besar, insya Allah bisa keluar. Terutama ikhwan dan akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan susah buang air besar, setelah dicek ke dokter ternyata enggak ada penyakit, barangkali itu jin yang menghalanginya sehingga terjadi nanti perutnya membesar. Ya, itu biasanya kaitan sihir lewat makanan. Ya, sehingga nyangkut di daerah-daerah organ tertentu. Kemudian selanjutnya ada yang diarahkan dari kepala, tangan, lengan, kemudian arahkan ke ujung jari. Terkadang dia akan keluar lewat jari-jari itu. Nanti insya Allah kita praktekkan hari ini. Insya Allah jam 9 kita mulai nanti. Langsung kita praktekkan teknik-teknik yang kita ajarkan hari ini dan nanti. Insya Allah ini satu teknik aja yang barangkali kita bisa amalkan, teknik Nabi SAW, yaitu teknik usapan berdasarkan hadis Sahih Bukhari ini, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah, insya Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkannya, ya para pemirsa Hang TV ataupun para pendengar radio Hang, barangkali yang masih ada di rumah bisa mempersiapkan diri setelah kajian ini nanti untuk mengikuti kajian yang jam 9. Intinya kajian dari kemarin sampai hari ini adalah jam 9 nanti, hari ini dan jam 9 nanti. Sehingga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kita belajar rukyah mandiri dan juga bisa merukyah istri, anak, suami kita. Sehingga tidak ada lagi kaum muslimin yang ketergantungan para perukyah. Tidak ada lagi yang ketergantungan dengan dukun. Sehingga negeri yang kita cinta ini, negeri yang bebas daripada syirik, negeri yang bebas daripada khurafat tahayul. Mudah-mudahan kita doakan seluruh kaum muslim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik hidayah Islam maupun hidayah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya barakallahu fikum. Jazakallahu khairan sahabat Hang dan Misang TV di mana pun Anda berada. Demikian kita dengarkan dan kita saksikan tadi bahwa mengenai rukiah ala Nabi, begitu simpel kelihatannya. Baik sahabat Hang, kita masuk kepada sesi interaktif dan cukup banyak pertanyaan sudah masuk di tempat kami, dan tentunya kami akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu yang kita dapatkan. Kita akan menerima penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari, ya, maaf Ibu, dari siapa, di mana Ibu? Dari Umu Ahmad di Batam Center, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Afan Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afan mau nanya, ada seorang ahwat, dia ya, beliau ini tidak betah di dalam rumahnya dan selalu kepengen di tempat yang terang atau keluar terus gitu Ustaz. Dan beliau ini alhamdulillah kata beliau ini sering ngaji, sering sholat, ibadahnya tekun. Tapi kenapa di dalam rumah dia merasa pengap, panas gitu. Apakah ini godaan dari setan Ustaz? Mohon nasihatnya, ya? Solusinya. Syukran, jazakumullah khairan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakillahu khairan. Kasus yang dialami oleh saudara kita ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan ibu tadi, sebenarnya banyak kasus-kasus yang dialami oleh saudara kita seperti itu. Sama, Ustaz. Ada sebagian bapak yang di Jakarta ketika di rumah gak nyaman, tapi ketika keluar kantor, masuk kantor, dia nyaman di kantornya. Ada yang nyaman di kantor, gak nyaman di rumah. Ada yang nyaman di rumah, tapi gak nyaman di kantor. Nah, apakah ada sesuatu di kantor dan di rumahnya? Ternyata setelah kita selidiki, ternyata rumah itu memang ada hal yang tidak baik. Baik ada santet ataupun jin yang memang menakut-nakuti di rumah itu. Biasanya di tempat itu dihuni oleh jin. Baik jin itu barangkali mungkin tidak senang tinggal di rumah itu. Kalau ada penghuninya, terutama rumah-rumah tua, biasanya kalau kita masuk sebelum diruqyah, biasanya sering diganggu. Ini pengalaman saya, banyak penghuninya diganggu, baik suaminya, istri, anaknya, dan bahkan setiap orang yang tidur di situ mesti diganggu. Karena dia merasa memiliki tempat itu. Maka tekniknya adalah harus diruqyah. Kemudian kedua, ada yang jin yang tinggal di rumah tersebut disebabkan karena kiriman. Nah, ada kiriman biasanya tinggal di sekitar rumah, baik jin itu di dalam rumah ataupun di depannya. Setiap masuk mesti gak nyaman. Nah, keberadaan dia di dalam rumah mesti gak nyaman. Berarti ada dua, di rumahnya memang ada jinnya dan di badan orang itu ada juga. Nah, di badannya berarti dua. Yang harus diruqyah adalah orangnya diruqyah, dan juga walaupun orangnya soleh, walaupun orangnya begitu kuat komitmen dengan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumahnya atau tempatnya harus diruqyah. Bagaimana teknik meruqyah rumah? Kalau teknik ruqyah diri sendiri kan tadi, atau nanti bisa diamalkan dengan teknik ruqyah yang lain, barangkali akan kita jelaskan nanti jam 9 teknik yang lain. Kemudian teknik ruqyah rumah ini dijelaskan dalam Sahih Muslim. Rasulullah katakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaiton yamfiru minal bait. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah, yang mana rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Ternyata teknik ruqyah yang efektif berdasarkan hadis ini adalah dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, insya Allah setan lari. Hadis ini tidak menjelaskan apakah setan dikirim atau memang sudah ada. Namun ada sebagian ulama menjelaskan, kalau setan sekedar tinggal di bacaan surah Al-Baqarah, insya Allah lari. Tapi yang dikirim itu terkadang ngeyel dia. Terkadang dia bandel. Nah, bagaimana tekniknya? Maka dijelaskan oleh ulama, boleh dibacakan di air. Sebagian ulama mengatakan boleh dibacakan di air atau dicampur daun bidara. Nah, daun bidara pun ya secara dalil tidak ada sunnahnya. Hanya saja pengalaman para ulama. Nah, karena setan itu takut dengan Sidratul Muntaha, maka para ulama menjelaskan semakna dengan Sidratul Muntaha apa? As-sidr, yaitu bidara. Nah, ternyata diuji coba oleh beberapa ulama, diambil daun bidara, ditumbuh halus, kemudian dibaca ayat ruqyah, kemudian disuruh minum orang yang bersangkutan, yang sakit, maksudnya yang kena sihir atau jin, ternyata subhanallah mendapatkan manfaat yang luar biasa, sehingga dikatakan ulama boleh, tapi bukan dikatakan sunnah. Kalau sunnah harus ada dalil, gitu ya. Berobat dengan daun bidara itu bukan sunnah, tapi itu adalah mubah saja. Nah, karena tidak ada dalil menjelaskan dari ayat dan hadis yang dianjurkan untuk itu, tapi boleh. Itu namanya media beberapa herbal yang memang diperbolehkan. Nah, baik dengan minyak zaitun ataupun dengan habatus sauda atau ruqyah dengan yang media-media yang lain adalah menunjukkan boleh, atau dengan air ada zam-zam juga mubah hukumnya. Ya. Nah, kemudian setelah dibacakan ayat tersebut, surat apa tidak dijelaskan. Boleh berarti surat Al-Fatihah, kemudian 5 ayat surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat surat Al-Baqarah, itu dibacakan di air. Nah, kenapa saya bacakan dianjurkan ayat ini, dijelaskan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Nah, sebagian ulama menjelaskan hadis ini, dikatakan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam surat Al-Baqarah, Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya. Kalau dibacakan kepada orang yang gila, insya Allah akan sembuh. Nah, hadis ini terjadi khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini dajjal hasan, ada yang mengatakan hadis ini lain, ada yang mengatakan hadis ini do'if. Itu bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir silid yang pertama. Kemudian kami bawakan di sini juga. Insyaallah sebagian ulama mengatakan hadis ini derajatnya hasan, insyaallah bisa dijadikan hujjah. Nah, kemudian yang dimaksud dengan 10 ayat dalam surah Al-Baqarah itu 5 ayat awal, kemudian ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, 2 ayat terakhir ini usahakan kita amalkan. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah katakan, man qara'a ayatain fi akhir Al-Baqarah kafata. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dicukupkan. Yang dimaksud dengan dicukupkan dalam hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ada 2 makna. Yang pertama, kalau sekiranya seseorang itu sebelum tidur membaca 2 ayat ini, surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, amanar rasul, setelah maghrib atau setelah isya atau menjelang tidur. Nah, 2 ini kemudian niatnya untuk sholat tahajud ternyata tidak, ya mungkin barangkali dia tidak tidak sholat disebabkan karena ketiduran, maka Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan dicukupkan dengan 2 ayat ini. Yang kedua, makna yang dicukupkan di sini adalah yaitu dicukupkan dilindungi dari segala serangan sihir, santet ataupun gangguan jin-jin yang dahsyat. Ternyata jangan pernah ternyata keagungan 2 ayat ini luar biasa. 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah yaitu amanar rasul dan seterusnya. Usahakan dibaca setelah maghrib atau setelah isya kalau belum pulang kantor, yaitu minimal menjelang tidur. Usahakan dibaca. Insyaallah setiap serangan sihir santet terhadap keluarga kita Allah melindungi, Allah cukupkan dengan 2 ayat ini. Ya, itu tekniknya. Kemudian boleh dibaca juga As-Saffat ayat 1 sampai 10 atau Al-Falaq An-Nas, Al-Ikhlas. Nah, kalau enggak baca tadi kan susah. Ya cukup Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq An-Nas sudah cukup. Dibacakan di air baru dipercikan airnya, dipercikan air ruqyah tersebut di tempatnya, yaitu di rumah, di kamarnya atau di depan rumah. Nah, kemudian kita katakan ya adullah ukhruj, wahai musuh Allah keluar. Jangan tinggal di sini. Di sini adalah rumah saya, pergi keluar semuanya. Nah, terkadang dia habis kalau kayak angin keluar biasanya. Nah, itu biasanya langsung keluar pada saat itu. Ada juga bandel terkadang nyamperin kita. Terkadang dia masuk ke badan kita pada saat kita suruh keluar. Nah, bagaimana tekniknya biar tidak masuk ke badan kita? Jangan lupa diawali dengan isti'adzah disebutkan dalam Sahih Muslim. Baca a'udzu bikalimatillahi tamatin min syarri ma khalaq. Kalimat isti'adzah yang sederhana tetapi begitu besar manfaatnya. Kalaupun ada kiriman santet itu enggak bisa. Walaupun ada setan ingin mencelakai kita, dengan isti'adzah itu tidak sanggup dia. Itu keagungan kalimat isti'adzah. Maka sering kita bahas keagungan isti'adzah itu. Ya, barangkali suatu waktu kita akan bahas itu, keagungan kalimat isti'adzah dan keagungan basmalah, bagaimana untuk menangkal jin dan si dengan basmalah, dengan isti'adzah. Ya, wallahu taala alam. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Sekarang kita akan kembali menerima teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, maaf, dari siapa di mana, Ibu? Umurani Batu Haji, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita merukyah itu, Ustaz, kita harus memahami arti apa tafsirannya dari ayat dua ayat yang kita dua surat yang kita baca ini, Ustaz. Itu aja ya. Setelah itu waktu kita merukyah rumah itu kapan waktunya, Ustaz? Apa ditentukan gitu? Baik. Kan ada juga orang yang saya dengar katanya pas mau maghrib gitu kita buka pintu semua katanya, baru kita ini percikan air baru tutup dengan bismillah lagi. Baik, apakah betul aja, dengan ya? Itu iya. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Barakallahu fik. Pemirsa Hang TV rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya alhamdulillah bagus sekali, sebagaimana pertanyaan yang tadi. Ya, semuanya sesuai dengan pembahasan kita. Apakah ada waktu yang ditentukan untuk meruqyah rumah ataupun orang lain? Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang waktu-waktunya. Barangkali kalau bekam jelas dalilnya. Ya, hari Senin, kemudian Selasa dan Kamis, itu jelas dalilnya. Tapi kalau ruqyah tidak ada dalilnya. Nah, kalau bekam kan dalam rangka itu tadi, dalam rangka mengeluarkan toksin tadi. Tapi kalau orang yang kena gangguan jin ataupun permasalahan-permasalahan berkaitan dengan seputar sihir dan jin, itu tidak jelaskan dalilnya kapan waktu yang disyariatkan. Boleh menjelang maghrib tadi, boleh tengah malam, boleh siang, boleh pagi, itu terserah. Tidak ada dalil yang mengikat waktunya. Bebas. Makanya kapan saja boleh. Kalaupun inisiatif maghrib tadi silakan boleh, tapi terlalu ribet, orang-orang kan mau sholat kan gitu, bersama sholat. Ya menurut saya tidak ada dalil yang menjelaskan tadi. Kalaupun menjelaskan barangkali mungkin mau maghrib tadi boleh-boleh saja. Nah selama tidak ditetapkan harus itu, kalau harus itu sangat berat kan gitu. Maka boleh-boleh saja kapan saja itu silakan. Wallahu ta'ala alam. Yang mengenai apakah ruqyah itu harus mengerti artinya? Oh iya, apakah harus mengerti arti ketika meruqyah? Lebih ahsan, lebih baik. Karena ruqyah itu bagian pada doa. Karena para ulama menjelaskan bahwa ruqyah itu bagian pada doa. Karena memohon kesembuhan. Roko yarki ruqyatan, artinya bacaan. Bacaan memohon kesembuhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani, apa makna ruqyah? Maka Syekh Albani rahimallahu taala beliau menjelaskan makna daripada ruqyah itu adalah bacaan yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari gangguan yang ada, atau memohon kepadanya perlindungan dari kejahatan yang akan datang ataupun yang dikhawatirkan. Itu dijelaskan oleh Syekh Albani, dijelaskan oleh Syekh Albani makna daripada ruqyah syar'iyyah. Nah, berarti ruqyah itu adalah memohon kesembuhan. Berarti bagian pada doa. Nah, setiap kita bermohon itu adalah hubungan dengan doa. Nah, setiap permohonan kita, doa kita, maka usahakan kita memahami maknanya. Sehingga lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Semakin khusyuk kita menjalankan ruqyah, maka semakin mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, makanya saya sarankan kepada pemirsa Hang TV, baik yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, setiap kita merukyah usahakan memahami maknanya. Insya Allah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Berbeda dengan sekedar baca, sekedar mengusap tadi tanpa disertai dengan khusyuan, biasanya kurang maksimal. Nah, walaupun kalau sekiranya kita enggak paham artinya, boleh enggak? Boleh. Boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih efektif adalah kalau kita memahami maknanya. Insya Allah itu lebih manjur dan lebih mendapatkan keberkahan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Tetekularan, kita selanjutkan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, dari siapa di mana Ibu? Ini dari Bu Iyus di Sungai Panas, Pak Ustaz. Ibu Iyus Sungai Panas, Batam. Silakan Bu Iyus. Gini Pak Ustaz, saya punya anak gadis yang berumur 17 tahun. Terus dia suka cabut-cabutin rambutnya, Pak Ustaz. Kalau dia mendirik ke kamar itu kan, dia selalu buka cabut-cabut rambut sampai botak kepalanya, Ustaz. Yeah. Nah, terus apakah itu pengaruh jin juga, Ustaz? Baik. Saya juga kena diabetes. Udah berapa tahun gitu kan, terus sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Apakah itu anak jin juga, Ustaz? Baik, itu. Pencerahannya, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, cabik-cabik. Mencabut-cabut rambut. Iya. Ya. Ada beberapa kasus yang pernah dialami oleh sebagian saudara kita sama dengan apa yang dialami oleh putri ibu tadi. Ada sebagian saudara kita yang merasa barangkali kepalanya gatal atau kepalanya enggak nyaman sehingga mencabut rambutnya. Apakah itu karena gangguan? Ya, ada dua hal. Yang pertama barangkali ya kasusnya putri kita mungkin depresi. Nah, depresi itu mungkin karena punya masalah sehingga dia lampiaskan dengan kepalanya itu ditampaknya. Yang kedua, barangkali bisa disebabkan karena gangguan jin. Kita tidak memastikan ini gangguan jin atau tidak. Kemungkinan besar iya. Biasanya ketika dia menghadapi masalah, tidak sanggup menghadapinya, kemudian terkadang jinnya masuk pada saat itu. Makanya banyak yang depresi itu lari ke kejiwaan. Kejiwaan awalnya biasa saja, tetapi setelah ya panik menghadapi masalah, kemudian justru setan itu akan masuk pada saat orang itu menghadapi masalah. Nah, makanya paling sering dimasuk oleh jin itu adalah ibu-ibu, karena lebih mengedepankan perasaan. Nah, makanya bapak-bapak, bisa gak jin masuk bapak-bapak? Ya masuk juga. Cuman karena logikanya, terkadang akalnya lebih didepankan daripada ya perasaan, biasanya ya menghadapi biasa-biasa saja. Walaupun ada jin, tapi biasa-biasa saja dia. Nah, tapi kalau ibu-ibu biasanya lebih mendepankan perasaan. Nah, sehingga tambah banyak dan tambah numpuk jin masuk. Nah, pada saat menghadapi itu, kemudian dia ya mencabut atau menarik-narik rambutnya. Apakah itu dengan jin? Ya barangkali iya. Maka tekniknya kalau bisa diruqyah, dibacakan di telapak tangan Al-Falah An-Nas atau boleh surat yang lain, kemudian diusap di kepalanya. Kemudian arahkan lihat senawa atau muntah. Kemudian kedua, bisa dibacakan di air. Ya, tidak dijelaskan dalilnya. Apakah surat-surat tertentu tidak boleh, surat Al-Fatihah atau Al-Falah An-Nas atau ayat kursi itu jelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, boleh dibacakan 5 surat ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bisa dicampur dengan bidara. Nah, atau mandi hujan. Maka dijelaskan dalam kitabnya Syekh Al-Qahtani yaitu Al-Ilaj Minas Sihir, itu beliau menjelaskan bahwa boleh ruqyah dengan air hujan. Karena air yang diturunkan Allah dari langit itu air yang diberkahi. Rasulullah pun pernah mencontohkan ketika turun hujan, Rasulullah buka baju, Rasulullah katakan ini air yang diberkahi. Nah, niatkan ruqyah, insya Allah bisa sembuh. Itu subhanallah, ada adik ipar saya, dia kemasukan jin, dia ustazah, dia hafal Quran. Nah, kemudian dia niatkan untuk ruqyah dengan air hujan, ternyata subhanallah, itu jinnya teriak menangis karena kena air hujan tadi. Mandi biasa enggak apa-apa, tapi karena dia niat, dia mohon kesembuhan kepada Allah, kemudian lewat terapi air hujan ternyata luar biasa. Air hujan itu air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan tertentu gitu. Dengan ya sambil baca-baca tadi dibaca. Nah, tapi ketika air hujan niatnya saja langsung Masya Allah luar biasa reaksinya. Itu dia barangkali bisa dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai penyakit diabetes itu. Iya, penyakit diabetes. Diabetes itu barangkali ada beberapa hal menyebabkan orang itu diabetes. Satu, karena pola makannya. Pola makan, kemudian makannya bagus, teratur, tapi enggak diimbangi dengan dengan olahraga biasanya. Makanya proses insulinnya enggak bagus. Nah, berarti pola makan. Kemudian kedua, bisa karena depresi. Nah, pola makan bagus tadi olahraga tapi depresi terkadang pengaruh ke kesehatan. Stres, depresi itu masya Allah gitu. Kemudian ketiga, bisa disebabkan karena jin. Bisa disebabkan karena gangguan jin. Nah, kalau sudah berusaha pola makannya bagus, olahraga juga bagus, berobat kemana-mana, enggak kunjung sembuh, nah itu barangkali itu gangguan non medis. Nah, ada ibu-ibu kemarin sudah berusaha berobat kemana-mana, sampai ke Singapura juga ke sini, kemudian keliling ke ke rumah sakit, sampai herbal yang paling ampuh untuk diabetes itu enggak kunjung sembuh. Bahkan tanaman mengobati diabetes di depan rumah saya lihat itu penuh dengan tanaman untuk mengobati diabetes, saking semangat ingin mencari kesembuhan. Ternyata enggak kunjung sembuh. Kemudian saya suruh anaknya, coba antum baca di lapak tangan antum, ditekan di pankreas ibunya. Ditekan di pankreasnya, ditekan ke atas, suruh subhanallah langsung muntah banyak tuh. Ternyata jinnya bersemayam di jinnya itu tinggal di daerah pankreasnya. Makanya enggak bisa sembuh. Walaupun dikasih tembak pakai obat ini, obat ini, insulin, kemudian enggak bisa sembuh. Kenapa? Karena ada jin di situ. Maka harus dipadukan. Nah, di ruqyah syariah, kemudian minum herbal. Herbal kan banyak sekarang. Herbal habib habib sauda, atau ya konsultasi ke ahlinya. Tapi ruqyah dulu. InsyaAllah ta'ala Allah memberikan kesembuhan dengan ruqyah, dan juga setelah itu baru dipadukan dengan herbal, ataupun ya ke dokter yang lebih ahli dalam bidangnya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan demikian Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana saya harus meyakinkan diri, meruqyah diri sendiri Ustaz? Sedangkan sementara itu Ustaz, ada Ustaz-Ustaz yang soleh dan bahkan hafiz Quran masih diganggu jin. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Ini satu anggapan. Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa meruqyah diri sendiri sementara para asatid, para masyayikh pun bisa kena. Kalau permasalahan ini tentunya hampir semua orang tentunya punya khilaf. Ustadz juga kan manusia. Ya, ada ustadz yang memang hafiz Quran, tapi terkadang enggak mendalami masalah ini. Ada ustadz paham masalah akidah, tapi husum ruqyah barangkali dia tidak paham. Ada ustadz yang soleh, setiap hari dia menghafal Quran, tapi terkadang dia tidak mengamalkan amalan-amalan tertentu. Barangkali dia merasa dirinya merasa lebih soleh sehingga dia meremehkan amalan-amalan sunnah. Ternyata kalau saya praktekan, yang saya lihat di lapangan ternyata setiap kita mengamalkan amalan sunnah sekecil apapun yang berdasarkan dari hadis yang sahih, ternyata mendapat keberkahan yang luar biasa. Sehingga saya keyakinan terhadap kebenaran sunnah dan manhaj ini setelah saya meruqyah. Bagaimana dahsyatnya, hebatnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekecil apapun seperti mengamalkan menjelang tidur diusap, kemudian baca bismillah setiap makan, masuk kamar mandi diawali dengan baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khabati wal khaba'ith, itu sangat berpengaruh semua dalam kehidupan kita. Sekecil apapun sunnah-sunnah itu kita amalkan. Ada juga ustaz tadi hafal Quran, dia da'i dakwah kemana-mana tapi meremehkan amalan yaumiyah. Nah, ya ustaz juga kan manusia, terkadang dia bisa diserang. Nah, makanya beberapa para asyatid pun pernah kita ruqyah. Bahkan para masyayikh, pernah satu seorang syekh pun dari Madinah pernah kita ruqyah juga. Dia seorang dokter gitu. Dia hafal Quran. Nah, ternyata ya masih dikasih syaitan tadi. Nah, barangkali tadi ada khilafnya karena beliau kesibukannya. Bahkan ada seorang syekh itu di Arab, beliau aktif dai keliling. Dia seorang dokter. Kemudian tiba-tiba pada saat ceramah enggak bisa keluar suara. Sudah dibawa ke dokter, enggak kunjung sembuh. Kemudian beliau ruqyah sama diri. Ruqyah baru suaranya kembali normal. Subhanallah, disihir suara. Makanya banyak ustaz-ustaz juga yang penyakit seperti itu. Karena dia aktif dakwah menegakkan kebenaran Islam ini, kebenaran sunnah Nabi Muhammad SAW diajarkan di masyarakat. Terkadang tidak semua orang itu dukung untuk mendakwahkan kebenaran. Tidak semua dukung. Maka syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia pun berusaha untuk mematikan cahaya kebenaran ini, cahaya sunnah ini. Makanya harus kita pertahankan. Makanya kalaupun ada yang mungkin barangkali yang punya reaksi nanti ketika di ruqyah, yang sudah punya panjang jenggot, barangkali sudah belajar sunnah, itu wajar. Karena menjadi target syaitan itu orang-orang yang sudah kembali kepada Islam yang benar, sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. sudah komitmen dengan Islam benar, itu yang diganggu. Kalau yang belum ikut, belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, merutinkan membaca Al-Quran atau surah yang lain, ya nggak perlu diganggu, karena sahibnya, karena temannya, kan gitu. Nah, justru yang diganggu itu orang yang sudah kuat komitmen terhadap Islam yang benar. Nah, makanya bagaimana kita pede tadi, ya tentunya kembali kepada agama kita yang mulia ini, bahwa agama ini bukan hanya kepada orang soleh, semuanya mencakup semuanya, baik kepada ustadz, kiai, ataupun ajengan, ataupun orang-orang yang umum. Barangkali kita yang baru belajar lebih ikhlas, lebih tulus, lebih bermanfaat ketimbang ustadz tadi. Karena barangkali ada ustadz yang meremehkan karena merasa lebih soleh, dia melalaikan amalan sehari-hari tadi, bisa kena. Tapi ada orang yang baru belajar, tapi dia yakin, seyakinnya kebenaran sunnah ini, dia amalkan, jauh lebih bermanfaat ini daripada orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Nah, makanya ada ustadz yang kena hati, barangkali dia meremehkan. Atau barangkali dia hilaf tadi. Terkadang kan ustadz habis sholat subuh langsung ceramah. Dia lupa dikir pagi dan petang. Kan bisa saja terjadi kena, kan gitu. Tapi antum mendengarkan barangkali sambil zikir tadi, kan gitu. Nah, insyaallah Allah melindungi. Tapi kekuatan yakin itu, keikhlasannya, keyakinan kepada Allah, insyaallah Allah memberikan manfaat ruqyah tadi. Ya, wallahu taala alam. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita kembali pada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa, di mana? Dengan Alfa di Bengkong. Alfa di Bengkong, Batam ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Begini Ustaz, saya punya adik ipar yang udah 10 tahun. Sayangnya seperti kerasukan jin gitu lah Ustaz. Awalnya dia mondok. Siap pulang dari pondok itu dia seminggu puasa. Di puasa yang terakhir itu dia badannya panas, demam semua kan Ustaz. Kemudian dia sibuk bawa lari semua keluarganya, ayo kita diserang jin, katanya seperti itu kan Ustaz. Nah, setelah itu sampai sekarang 10 tahun dia itu hidupnya nggak mau ngapa-ngapa Ustaz, tapi tetap baca Quran, tetap sholat, cuman merokok, ngopi, mandi, nggak mau kalau nggak disuruh, itu aja Ustaz. Maaf, jangan ditutup dulu Bu. Ini mondoknya, ini di, maaf, pesantren itu mengajarkan Quran dan Sunnah Bu ya? Bukan Ustaz. Oh iya, tidak usah disebutkan pondoknya Bu ya? Tidak usah disebutkan. Nggak usah disebutkan. Pondok pesantren tradisional lah Ustaz, belum mengenal mas. Umum istilah Bu ya? Ya, pesantren pada umumnya gitu ya. Ya. Dia itu jadi Ustaz kalau dikasih obat, dia kan diperiksakan penyakit jiwa, apa itu dikasih obat penenang aja gitu kan Ustaz. Tapi ya sekedar tenang aja. Tapi dia ya sholat, ya baca Quran gitu Ustaz. Baik, itu aja Bu. Iya, terima kasih. Begini Ustaz, pernah dia di ru'ya, kata Ustaznya ada macam kayak kalajengking di punggungnya. Kata dia nggak bisa sembuh karena jin yang merasuki dia itu bukan masuk ke tubuhnya, tapi dia itu menguasai dari luar, beribu-ribu jin katanya seperti itu. Apa pernyataan itu benar Ustaz? Baik, itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi bahwa tidak bisa sembuh, tidak bisa keluar. Nah, kata-kata ini bertentangan dengan hadis. Bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dawa ma anzalallahu dan ila anzalallahu syafian. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Bahwa kullu dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, berdasarkan ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, dijawab dalam hadis Sahih Bukhari, ilal haram kecuali pikun. Kalau pikun tidak bisa disembuhkan, itu namanya al haram, penyakit tua kan. Kalau penyakit tua nggak bisa dimudahkan lagi kan. Nah, semua penyakit yang lain tadi, baik jin seganak apapun, insya Allah pasti ada jalan. Makanya harus disugestikan dulu keyakinan kita penyakit itu akan sembuh. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam hadis qudsi, ini ana inda dhanni abdi, sesungguhnya aku tergantung sangkaan hambaku. Nah, sugesti, sangkaan itu, pemikiran itu bisa mempengaruhi kesembuhan. Ada sebagian orang yang pingin rukyat tapi enggak yakin sembuh, ya enggak bisa sembuh. Nah, apalagi tadi ada kata-kata ustaz enggak bisa sembuh. Ya, ustaz aja enggak yakin. Bagaimana pasiennya? Nah, itu enggak bakalan sembuh. Kenapa? Dia saja enggak yakin sembuh. Nah, makanya kalau kita salah berobat, salah rukyah akibatnya fatal. Kasihan kan orang tadi jatuh, mentalnya jatuh. Makanya insya Allah apapun penyakit tadi, insya Allah bisa sembuh. Tapi memang prosesnya ada yang cepat sembuhnya, ada yang berkali-kali, berulang-ulang terus, baru Allah memberikan kesembuhan. Sejauh mana kesungguhan dia untuk mencari kesembuhan tadi. Nah, kata-kata tadi yang jelas tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan dalil. Nah, insya Allah kalau diruqyah insya Allah sembuh. Nah, kemudian perlu diingat jemaah sekalian, banyak saudara-saudara kita yang masuk pesantren, terkadang setan tidak pernah ridho, gitu. Perlu diketahui, setan tidak pernah ridho kalau anak kita masukkan pesantren, ya, terutama pesantren yang mengajarkan kebenaran Islam dan Sunnah. Nah, ketika kita masukkan anak kita pesantren, setan 24 jam terkadang dia merusak hubungan dia dengan Allah, ya, biar dia tidak betah. Terutama kalau anak-anak di pesantren biasanya jin di sini, di pundak sama di kepala, kemudian di dada. Hanya dia gelisah, cemas, yang dia pergi dari pesantren itu tidak betah. Nah, tidak betah. Nah, ini yang sering kali saya keliling pesantren itu, hampir rata-rata sekitar 99% itu ada jinnya. 99. Terutama yang tadi hafal Quran. Kenapa? Ya biar, ya kan ini kan pengkaderan, orang pengkaderan jadi orang soleh kan gitu. Dalam ikhtiar menjadi orang soleh. Nah, apakah setan ridho dengan metode seperti ini? Enggak akan ridho. Enggak pantas saja sebagian saudara kita yang masuk pesantren kemudian pergi, ya keluar, enggak betah di situ, akhirnya dihantui terus, biar enggak kembali ke pesantren. Nah, akhirnya jadi stres dan depresi. Nah, akhirnya jin yang numpuk tadi ya bisa mengikuti dia, kemudian bisa terjadi depresi, kemudian merasakan penyakit yang terus menerus. Nah, bagaimana tekniknya seperti ini? Insyaallah diruqyah. Yang barangkali yang lebih pengalaman, ya, ruqyah itu ada yang juga yang biasa ruqyah, tapi tingkatan ruqyah itu ada juga yang pengalaman, yang biasa menangani. Ya, bukan berarti saya mengakui diri saya yang barangkali yang pelan, tidak. Kan masih banyak praktisi ruqyah yang biasa meruqyah yang seperti itu. Ya, karena semua orang itu bisa. Kalau kita sendiri pun bisa, tapi kalau tahu ilmunya. Sama dengan orang yang bawa mobil, bawa motor, enggak ngerti ilmu, tiba-tiba ya baru bawa mobil sebentar, tiba-tiba jatuh kan, itu enggak ngerti. Nah, begitu juga orang yang baru belajar ruqyah, awalnya mungkin belum ada manfaatnya. Tapi lama-kelamaan setelah kita belajar ruqyah, berulang-ulang ruqyah mandiri atau ruqyah keluarga, insyaallah lama-kelamaan jadi tajam. Ya, barangkali ya saudara kita ini bisa dibantu oleh ustaz-ustaz yang berpengalaman untuk ruqyah. Nah, mudah-mudahan kita doakan saudara kita bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fiik. Kita kembali pada penelponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, dengan siapa di mana, Ibu? Ini dari Ibu Mai di Batam. Iya, Ibu Mai, silakan. Nah, ini Pak Ustaz, saya punya ponakan. Ponakannya itu umur 36 tahun. Terus dia kena gagal ginjal, Pak Ustaz. Dah 5 bulan dia itu cuci darah terus gitu. Nah, terus awalnya dia sakitnya begini. Keluar air ludah, terus malam tak bisa tidur gitu. Tak bisa makan gitu kan. Kalau dia sabarin itu kan air ludahnya banyak. Kalau ditampung ada satu gelas mungkin. Satu kali ditampung itu, Pak Ustaz. Dia gak mau tidur. Setelah itu buat rumah sakit, kata dokter itu dia gagal ginjal, Pak Ustaz. Apakah itu ada gangguan apa jin juga atau gimana tuh, Pak Ustaz? Itu aja ya. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kasus yang pernah dialami saudara kita ini, apakah hal seperti itu gagal ginjal itu awalnya atau asbab awalnya karena gangguan jin? Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada gagal ginjal karena memang pola makannya, pola hidupnya kurang bagus. Yang kedua, ada yang minum ya obat-obat kimiawi, ya bisa menyebabkan ginjalnya rusak. Karena kasusnya di beberapa rumah sakit yang pernah saya ketemu, ya ada anak umur 18 tahun baru tamat SMA, kesehatannya ngapain dek? Ingin cuci darah. Kenapa? Kemarin minum obat tertentu, tiba-tiba pas masuk ginjalnya rusak gitu ya. Nah, tadi cuci darah. Nah, itu disebabkan karena tadi mungkin salah resep gitu ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya bisa disebabkan karena gangguan jin. Gangguan jin di daerah ginjalnya, biasanya dari tarinya dari pinggang. Nah, kemudian merembet ke arah ginjal. dari situ karena dekat kan antara pinggan dan ginjal itu. Nah, banyak kasus yang pernah kita hadapi di masyarakat, ada salah seorang pejabat yang ginjalnya harus dioperasi. Setelah dicek ternyata memang ada pengaruh jin di situ. Begitu juga kemarin ada seorang dosen, beliau ya sudah dikemo macam-macam, ginjalnya sudah di ini dioperasi, kemudian badannya hitam semua. Kemudian dilakukan rukyah, terus rukyah terus. Subhanallah, sepekan kemudian kita ketemu lagi, ternyata langsung wajahnya berubah. Berubah menjadi terang gitu. Masyaallah itu. Nah, itu barangkali bisa dilakukan teknik yang barangkali bermanfaat, dibaca surat Al-Fatihah di telapak tangan. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Ayat Kursi, ditiup, baru diusap di bawah ginjal. Kemudian setelah itu di arahkan ya, lewat kaki atau lewat tangan atau lewat muntah bisa ya silakan dilakukan secara rutin. Ya, kemudian selanjutnya bisa dengan air dibacakan surat Al-Fatihah barangkali 3, 5 atau 7 kali. Tidak jelaskan dalilnya harus baca sekian kali. Artinya kalau tidak ada dalilnya berarti boleh berapa saja. Sebaiknya ganjil. Innallaha yuhibbul witir. Allah suka yang ganjil. Ya, dibaca di air, konsentrasi, bermohon kepada Allah semoga Allah mengangkat penyakit ginjalnya itu. Ya, insyaallah setelah itu biasanya kalau memang non medis itu nanti ada reaksi. Terkadang muntah, diusap, kemudian sambil diusap ginjalnya. Nah, kemudian barangkali bisa dilihat ya, ditanyakan ke dokter yang lebih ahli dalam ini, ya bisa di mana posisi ginjal itu. Nah, baru diusap. Kemudian langkah selanjutnya di samping rukyah juga tetap proses pengobatan secara medis ataupun herbal. Nah, itu. Karena dipadukan tadi. Karena tidak semata-mata penyakit itu bisa disembuhkan rukyah juga, karena semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan rukyah, bisa disembuhkan dengan cara-cara yang lain kan. Sebagaimana Rasulullah pada saat pusing, apakah beliau rukyah? Tidak, beliau justru dibekam kan gitu. Pernah suatu hari Rasulullah panas badannya, kemudian beliau mandi. Podonya panas tinggi mana? Makanya metode itu ya beragam kan gitu. Metodenya beragam. Makanya bisa dimanfaatkan tadi proses mengkotak. Wallahu taala alam. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sabarkan, kita akan kembali terus pada pertanyaan oleh telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa di mana Pak? Abu Abdillah. Iya, tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa ahlakum fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ana punya anak umur kurang lebih 2 tahun. Kalau misalnya ana sering bawa sering apa? Sering bawa ke masjid pada waktu maghrib untuk sholat di masjid. Itu pada waktu itu tenang, Ustaz. Tapi setelah dia masuk ke dalam rumah, pada waktu malamnya itu, sekitar jam 9, jam 10 waktu tidur, atau jam 3, jam 4 subuh itu sering nangis keras, seperti itu. Pernah istri anak dan anak sendiri sering rukiah, pada waktu itu tenang, tidak. Kemudian beberapa minggu berikutnya atau beberapa hari berikutnya itu ada lagi, seperti nangis lagi seperti itu. Apakah ini ada semacam di rumah atau di tubuhnya? Karena yang pernah anak tahu kalau anak kecil sering pada waktu dibawa keluar pada waktu malam maghrib itu gangguan jin itu lebih efektif itu. Apa memang benar pernyataan? Boleh tahu frekuensi nangisnya itu apakah setiap hari atau seminggu berapa kali? Abu Hanifan, kadang frekuensinya itu satu malam itu sekitar 4 atau 5 kali seperti itu. Setiap hari ya? Hampir setiap hari untuk ini. Tetapi setelah analogia memang reda. Tapi beberapa hari berikutnya memang ada lagi. Apakah memang ada maksudnya? Barakallahu fiik. Jawaban saya. Jazakallah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Anak yang seperti ini, apakah ada gangguan baik di rumah ataupun ya bersama orang tuanya? Tentunya kalau sudah antum berusaha merukyah anaknya ada tenang, nah biasanya itu belum tuntas. kalau masih berulang-ulang. Maka rukyahnya bukan hanya anak. Biasanya ada beberapa faktor menyebabkan anak itu menangis. Nah, khusus berkaitan dengan jin. Yang pertama, bisa tempatnya, rumahnya. Makanya rumahnya sebaiknya dirukyah. Baik rukyah dibaca surah Al-Baqarah tadi, kemudian dengan metode air yang diperbolehkan. Yang kedua, antum dan istri antum pun perlu dirukyah juga. Barangkali ada di badan badan keluarga kita, terkadang lari ke anak. Kasusnya banyak seperti itu. Ada contohnya, ada seorang ibu punya anak lagi menyusui, anaknya sekitar baru ya belum nyampe 2 tahun. Ini enggak mau minum dengan ibunya. Enggak mau minum dia. Nah, apakah anak yang saya rukyah? Tidak. Yang saya rukyah adalah ibunya. Ternyata ibunya bermasalah. Setelah rukyah itu baru mau minum dia semua. Ada kemarin seorang ini juga seorang profesi sebagai kesehatan yang justru dia seorang ini penterapi apa namanya? Ilmu kesehatan gitu. Kemudian setiap beliau mau kasih minum ke bayinya, bayinya selalu menolak, enggak mau, nangis dia. Nah, ternyata ya bukan bayi yang saya rukyah, tapi ibunya. Setelah ibunya dirukyah, kemudian beliau teknik rukyah mandiri tadi, alhamdulillah baru dia mau minum. Nah, itu banyak kasus seperti itu. Nah, tentunya ada berapa hal, ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rumahnya dirukyah. Kemudian barangkali antum juga rukyah mandiri seperti sama istri. Kemudian 3, anaknya. 3, coba lakukan 3 langkah ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Dan mohon setiap habis maghrib atau habis isya atau menjelang tidur, baca 2 ayat tahil Baqarah atau 10 ayat dan surah Baqarah. 5 ayat awal, ayat kursi, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 2 ayat terhadap surah Baqarah atau 3 ayat boleh. Lillahi ma fis sama wa ma fil ard itu. Ya, wallahu taala alam. Ya. Barakallahu fiik. Kita sambung lagi pada penelpon, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf Pak, dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan Pak Santoso, Pak, di Ciayu. Bisa diulangi, Pak, dengan siapa? Saya dengan Pak Santoso, Pak. Pak Santoso, silakan. Iya, ya, Pak. Pak, saya mau tanya nih, saya pernah dengar katanya ada hadis Nabi tentang salah satu umat yang tidak akan diikat. Ya. Yaitu tidak yang ya apa tuh yang tidak meminta ya, apakah itu benar, Pak? Saya baik, baik. Itu aja, Pak, ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pertanyaan ini ada mewakili juga dengan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang sama, Ustaz. Demikian. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan meminta rukyah, itu disebutkan dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silid yang pertama, bab al-yakin wa tawakal. Hadis yang dijelaskan di situ, redaksi hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Ternyata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, hadis itu tidak ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari, adanya Muslim. Nah, ia mengatakan wayarkun wayastarkun, merukyah dan minta rukyah. Orang yang terhalang masuk surga tanpa hisab adalah merukyah dan minta rukyah. Ternyata Syekh Muhammad SAW menjelaskan wayarkun, merukyah ini batil, tidak benar. Yang benar itu hadisnya adalah wayastarku, meminta rukyah. Nah, meminta rukyah. Nah, kenapa sebagian ulama tidak menganjurkan untuk minta rukyah? Karena mengurangi tawakal. Itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, begitu juga Imam Ibnu Qayyim, begitu juga dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lain. Namun Imam At-Tabari dalam kitab beliau dan juga Imam Abdul Bar beberapa ulama hadis menjelaskan bahwa meminta rukyah tidak mengurangi tawakal, karena rukyah itu bagian pada syariat. Nah, namun lebih ahsannya adalah sebaiknya kita tidak meminta. Untuk yang diminta, yang dimaksud di sini adalah minta untuk diri kita sendiri, tapi kalau minta untuk orang lain adalah boleh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah katakan istarku laha fa inna biha an-nadrah. Nah, Rasulullah katakan kepada di antara sahabat itu, carikan tukang rukyah, mintakan tukang rukyah untuk perempuan ini. Karena perempuan ini an-nadrah, kena ain, kena pandangan mata. Nah, hadis ini menunjukkan boleh meminta untuk orang lain, untuk istri, untuk suami, untuk anak atau untuk saudara kita yang lain. Nah, sebaiknya hindari kata-kata, ya Ustaz, tolong saya dirukyah. Walaupun tidak ada dalil melarang. Gitu. Tetapi hanya mengurangi keutamaan. mengurangi keutamaan masuk surga tanpa hisab. Itu memang pemaham tadi benar. Nah, tapi ada sebagian orang yang buku rata. Istrinya sudah minta untuk rukyah suami, padahal ada indikasi ada jin, tapi suami enggak mau dirukyah. Ini juga bermasalah. Para ulama-ulama saja, para asatidz kita juga yang mulia, semoga Allah menjaga beliau. Ketika saya rukyah antum, fadol. Padahal beliau adalah seorang alim yang luar biasa, seorang doktor. Tapi beliau, masya Allah, menunjukkan beliau tawadukkan itu. Tapi ada ikhwan yang sudah ngaji, ada indikasi yang enggak benar menurut istrinya. Tapi suruh minta rukyah, antum dirukyah, enggak mau rukyah. Nah, karena takut hadis tadi itu salah tempat. Nah, makanya jemaah semuliakan, kalau ada istri yang meminta rukyah kita, yaudah rukyah enggak apa-apa. Yang sebaiknya itu dihindari adalah kita minta sendiri. Dan kalau kita minta untuk istri, untuk anak adalah boleh sebagaimana hadis tadi. Nah, kemudian hadis ini pun sebaiknya untuk bagi orang yang awam, ini tidak dipopulerkan juga. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin jarang sholat, jarang puasa. Tiba-tiba orang tadi kita larang, jangan minta rukyah. Jangan minta rukyah. Nah, ini orang sholat aja enggak. Sholat aja enggak. Sebaiknya yang kita tetap kita ajarkan rukyah mandiri, kemudian kita bantu rukyah. Dan hadis ini tidak dipopulerkan tadi, maksudnya hanya saudara kita yang masih awam tadi, ya udah rukyah dilarang, udahlah ke dukun kan. Nah, hanya bukan berikan solusi, nah justru ya mengatasi masalah nama masalah gitu. Masalah lebih besar. Nah, makanya sebaiknya mengatasi masalah tanpa masalah kan gitu. ya Allah taala. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya dan cukup banyak pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum. Iya, maaf, bisa suaranya dikuatkan sedikit, Ibu? Siapa dengan apa? Ya. Ini dengan media di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang ya? Iya. Iya, silakan. Kami mau tanya tentang soal penyakit. Ini bagaimana? Apakah kita merukyah kayak penyakit untuk anak-anak, misalnya batuk, pilek kayak musim gitu? Dan juga ada adik kami itu dia mempunyai cista di 19 cm dan itu ada dua. Apakah itu kemungkinan? Mohon Bu, bisa dibuat jelaskan kembali untuk pertanyaan kedua? Mempunyai kista. Oh, adik kami itu dan kistanya itu ada dua, sudah 19 cm. Apakah itu bisa kemungkinan dari jin atau memang sudah ada penyakitnya? Dan kalaupun misalnya kita mau rukyah, seperti apa caranya? Apalagi untuk anak-anak, kami punya bayi yang saat ini sedang batuk. Bagaimana kita caranya merukyah anak kita ini? Baik. Itu aja ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakillahu khairan. Pertama, berkaitan anak yang terkena penyakit medis ya, pilek atau flu. Ya, rukyah itu bukan hanya untuk penyakit yang gangguan jin. Maka jelaskan oleh salah seorang Syekh Abdul Aziz itu sangat keliru seseorang yang merukyah hanya untuk penyakit gangguan jin. Nah, justru rukyah itu adalah bermanfaat untuk penyakit medis atau non medis. Maka bisa dilakukan rukyahnya sebagaimana kita jelaskan itu. Kalau untuk bayi itu dibacakan, langsung dibacakan di tubuhnya, ya didekatkan mulut kita di kepalanya atau di punggungnya dibacakan, atau di telinganya. Tidak ada dalil yang menjelaskan harus ya di kepalanya atau di mana, tentunya dekat mulut kita di tubuhnya dibacakan surat Al-Fatihah, ya ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Nah, terus menerus dibacakan. Itu metode pertama. Yang kedua, metode kedua yaitu bacakan di telapak tangan kita, yaitu surat Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan telapak tangan baru diusap. Nah, biasanya terkadang nanti ada perubahan. Sebagaimana kasus beberapa anak saya, setiap beliau kena pilek, kemudian meriang, panas tinggi, dibacakan ayat, subhanallah, Allah memberikan kesembuhan. Itu seringkali kita amalkan seperti itu. Makanya sebaik-baik obat itulah obat dari Al-Quran. Karena itu yang pernah dipraktikkan para salaf, yang pernah dipraktikkan oleh para ulama. Ya, ketika mereka sakit, dia mengobati dengan Al-Quran tadi. Ya, walaupun ya bukan Al-Quran itu yang menjunjung, tapi Allah subhanahu wa ta'ala atas izin Allah, walaupun lewat Al-Quran tadi. InsyaAllah, kalau kita yakin seyakin-yakinnya kebenaran Al-Quran, kemudian kita mempraktikannya, InsyaAllah Allah memberikan manfaat yang agung, manfaat yang mulia dengan bacaan tersebut. Ya, wallahu taala. Kemudian kedua, untuk kista. Apakah kista itu bisa pengaruh disebabkan pengaruh jin? Ya, barangkali ada beberapa faktor tadi, mungkin pola makan, pola hidup, jelas itu faktor utama. Kemudian kedua, bisa disebabkan karena gangguan jin juga. Karena ada jin misalnya di daerah, ya di daerah rahim dan sekitarnya. Nah, kemudian sudah lama tinggal di situ, kemudian kita tidak mengeluarkannya, tidak merukyah diri sendiri, akhirnya lama kelamaan tadi bisa terjadi pembekuan di situ, akhirnya timbul kista dan miom kan gitu. Nah, kalau nanti terjadi seperti itu, maka ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama dirukyah, yang kedua tetap ya secara medisnya tetap dilakukan, baik minum hamba sauda, biasanya hamba sauda ataupun obat-obat yang lain, madu dan sejenisnya, ataupun datang ke dokter yang lebih ahli di bidangnya. Nah, kemudian untuk teknik rukyah dibacakan di telapak tangan, di antara surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, ditiup di telapak tangan, kemudian diusap di daerah rahim di bawah sini. Nah, di rahim terus diusap, arahkan lewat buang air kecil. Ya. Kemudian diusap buang air kecil ini terus. Nah, insyaallah kalau memang ada gangguan jin, dia akan keluar bersama buang air itu. Baik pipis, buang air kecil ataupun lewat, ada yang keluar lewat maaf ya, untuk sih. Ayat vitalnya kayak angin biasa keluar di situ. Ya, kayak ada terus keluar dia. Nah, itu diusap terus berulang-ulang. Namun sebelum itu usahakan dibacakan di air. Dibacakan di air Al-Fatihah barangkali bisa 3, 5 atau 7 kali, atau boleh ditambah dengan ayat kursi Al-Falaq, An-Nas sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ya, 3 sunnah dibacakan di air, kemudian diniatkan untuk menyembuhkan tadi penyakit yang dialaminya, diminum. Nah, setelah beberapa detik kemudian baru diusap di sini. Biasanya terkadang ada jin yang cenderung lewat muntah, ditekan, dorong ke atas, bisa lewat muntah. Nah, yang kedua bisa tekan, arahkan ke bawah lewat pipis. Ada juga nggak mau lewat buang air kecil, terkadang bisa lewat didorong sampai ke ujung kaki. Nanti ada ngalir di ujung dia keluar. Dia. Nah, itu teknik-teknik yang efektif untuk mengeluarkan gangguan non medis yang ada di sekitar perut. Ya. Barangkali itu yang perlu kita jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat tadi. Allah taala alam. Baik, barakallahu fiik Ustaz, kita akan menjawabkan satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, dari siapa, di mana, Pak? Dari Samsudin di Batu Besar, Ustaz, ya. Silakan, Pak Samsudin. Assalamualaikum, Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Fika barakallahu. Begini, Ustaz, singkat. Saya dulu pernah berguru di pondok pesantren, ya, belajar ilmu kebal, pengasihan, bakar rumah gitu. Yeah. Tapi sekarang anak udah tobat nasuha lah. Uh-huh. Apakah ini jinnya ini masih ada gitu? Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang dialami Bapak ini hampir ya banyak yang dialami oleh beberapa kaum muslim yang lain. Ya, ada beberapa ya pesantren tertentu terkadang ya membolehkan hal itu. Ya, belajar ilmu kebal, kanuragan, ya masang susu dan sejenisnya. Ya, ternyata menurut syariat itu kurang baik. Maka kalau terjadi seperti itu, kita sudah menyadari bahwa belajar ilmu kebal, belajar ilmu-ilmu tertentu yang menyebabkan kita mendapatkan kesaktian, ya, kemudian bertobat kepada Allah SWT, maka insya Allah Allah akan memberikan pengampunan tadi, karena sana namanya salah jalan. Apapun dosa kita, selama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada jalan. Pasti Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, yang pertama dosa tobat nasuha tadi perlu Bapak kembangkan terus. Kemudian kedua adalah memperbanyak istighfar. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, setiap beliau menghadapi masalah, masalah apa saja, baik susah memahami ayat atau menghadapi masalah apa saja, beliau memperbanyak istighfar sampai lebih daripada 1000 kali. Sampai masalah itu selesai. Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. ternyata perpaduan antara kesembuhan dengan tazkiyatun nufus sangat terkait erat. Ada orang yang sudah sembuh, apa sudah berusaha cari kesembuhan kemana-mana, tapi dengan pendekatan diri kepada Allah, membersihkan hatinya, mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan dari hati yang paling dalam, kemudian dia memperbanyak istighfar, ternyata dengan sendirinya keluar tadi, muntah keluar penyakit-penyakit yang pernah dialami sebelumnya. Nah, barangkali coba Bapak lakukan itu, pembersihan hatinya, walaupun mungkin sudah kita berusaha setiap hari membaca Al-Quran, tapi menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan dari tulus yang ikhlas dari hati yang paling dalam, kemudian kita melakukan ruqyah mandiri, insya Allah akan keluar. Nah, pertanyaan Bapak tadi, masih adakah jinnya? Ya, biasanya masih ada. Nah, walaupun kita sudah berusaha ruqyah, terkadang dicek masih ada. Ya, biasanya masih nempel di badan. Itu yang terkadang menghalangi setelah kita mengenal sunnah yang benar, beribadah sesuai dengan cara Nabi SAW, itu hidayah yang begitu agung. Namun terkadang setiap mau datang pengajian, terkadang bau hawanya malas. Untuk ke majelis ta'lim pun, ya itu tadi butuh perjuangan. Namun berbeda dengan kalau jin sudah lepas tadi, karena ilmu-ilmu kebal tadi kan nempel di kulit biasanya, itu memang agak lama prosesnya, karena dia sudah menyatu dengan kulit kita. Nah, teknik yang efektif adalah di ruqyah tadi. Ruqyah dibacain telapak tangan, kemudian diusap gini. Kalau hanya dibacakan saja, ada yang keluar, tapi tidak seberapa. Barangkali ya mungkin ya setengah atau berapa. Tapi yang efektif adalah sebagaimana kita contohkan, ya itu mengusap dengan teknik mengusap atau menepuk. Nah, apakah ada sunnahnya menepuk? Ada dalilnya. Karena Nabi SAW pernah menepuk salah seorang sahabiah yang di kalangan anak-anak terkena penyakit gila. Kemudian Rasulullah katakan, ya adullah ukhruj, menepuk di pundaknya, kemudian muntah. Nah, tepukan itu bagian pada sunnah juga. Tapi tepukan itu bukan ini mukul gitu ya. Ada sebagian saudara kita rukyah sambil mukul. Nah, itu juga sebaiknya dihindari, itu menyiksa. Ya barangkali bisa dilakukan tadi ruqyah mandiri, ataupun mungkin nanti bisa datang jam 9 insyaallah ya. Kita ajarkan teknik ruqyah mandiri. Yang kita ajarkan nanti bukan ruqyah massal. Nah, ruqyah massal itu mudaratnya lebih banyak. Nah, kita bacakan ayat, satunya teriak, panik ini enggak. Yang kita ajarkan adalah ruqyah mandiri. Kita sendiri meruqyah, saya hanya mengajarkan saja. Mengajarkan baru, ya karena biasanya kalau saya ajarkan sekarang, kemudian diulangi di rumah, terkadang suka lupa. Nah, biasanya lupa. Tapi kalau sudah praktek, tadi sudah mungkin langsung praktek di sini, kemudian kita amalkan, pulang nanti gampang, karena sudah tahu teknik-tekniknya. Nah, gitu. Makanya, yang kita ajarkan nanti, kita praktekkan itu insya Allah, itu teknik ruqyah mandiri menurut Nabi SAW, atau yang pernah disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, barangkali itu saja.